Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita tentang Sahih Bukhari, dan kita sedang membahas Kitabul Ilmi, itu tentang masalah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang adab, itu tata krama, adab, akhlak para pencari ilmu, dan akhlak juga yang menyampaikan ilmu. Pada pelajaran yang telah lalu, itu pada bab yang ke-11, hadis ke-69, itu berbicara tentang seyogianya seorang guru memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmu atau menyampaikan mau'idhah, yaitu berupa nasihat atau ilmu, itu memilih waktu yang tepat. Dan kemarin telah dijelaskan sekilas tentang adab-adab para pemberi nasihat, adab-adab yang menyampaikan ilmu, adab pemberi nasihat. Orang yang memberikan nasihat atau yang menyampaikan ilmu, selain didasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemarin disebutkan ada 3 poin penting bagi setiap orang yang menyampaikan ilmu dan menyampaikan nasihat. Ya. Nasihat ya berupa, kalau bahasa kita, ujangan. Itu ada 3 hal yang mesti ada dalam setiap orang yang menyampaikan ilmu. Yang pertama adalah rahmah. Arifku wallin, bahwa orang-orang yang memberikan ilmu dan orang-orang yang memberikan nasihat, baik nasihat dalam bentuk umum atau nasihat kepada perorangan, yang pertama pemberi nasihat harus memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, yani arifku wallin warahmah, lemah lembut dan kasih sayang. Seperti di sini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmu karena rahmat kepada para sahabat. Yang kedua, husnu nushi. Husnu nushi, yaitu baik dalam memberi nasihat, dalam arti punya metode yang tepat ketika memberi nasihat. Para guru hari ini ya, diistilahkan ada metodologi yang dinamakan pedagogik, yaitu ilmu cara mendidik, teori-teori yang harus ada ya disampaikan oleh seorang guru, ya, metode-metode yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sidqu fid du'a. Bahwa seorang guru, muallim, muallimah, mudaris, mudarisah, murabi, murabiyah, itu harus betul-betul punya atifiyah. Atifiyah itu punya betul-betul orang dapat hidayah, menginginkan yang diberi nasihat itu sampai nasihat kepadanya dan menerima nasihat, dan menjadikan orang juga ingin faham ketika menyampaikan ilmu. Saya telah menjelaskan contoh kemarin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan manusia yang masih disulubi ibunya. Jadi yang masih ada di alam rahim, diistilahkan gampangnya, supaya paham. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif dan orang-orang Taif tidak memenuhi ajakan Nabi Sallam, dalam arti mereka tidak menerima dakwah Nabi Sallam, bahkan menghardiknya, melemparinya dengan batu sampai Nabi Sallam berlumuran darah dan terkena luka. Malaikat ya, yang menjaga dua gunung di sekitar Taif menawari Nabi Sallam agar salah satu gunung itu untuk menenggelamkan ahli Taif supaya mereka ditenggelamkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran malaikat. Bahkan beliau berkata, la'ala an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi Hasalam, tidak demikian, artinya saya tidak menerima, ataupun saya tidak menerima tawaran ini karena mereka orang-orang yang jahil, dan aku berharap bahwa Allah akan mengeluarkan dari sulbi ibu mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian berdoa kepada Allah meminta agar keluar dari generasi mereka, artinya yang masih disulbi-sulbi ibu mereka, itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh yang terakhir kemarin sudah dijelaskan, kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi Sallam untuk berbuat zina. Ya Rasulullah, i'zan li bizzina. Wahai baginda Rasulullah Sallam, wahai baginda Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Jadi pemuda ini belum berzina, tapi ingin mendapatkan izin untuk berzina. Maka para sahabat spontan menghardiknya. Fajazaruhu faqalu mah mah mah. Maka menghardiknya dan berkata, tidak boleh, tidak boleh. Maka Nabi Sallam menyuruhnya, udnu, suruh dia mendekat denganku. Lalu orang itu mendekat, atau pemuda itu mendekat dan duduk di sampingnya. Ya. Maka sini rahmah. Yu'aliju, beliau mengobati, membetulkan, memberi nasihat dengan cara yang baik dan menggunakan metode yang sangat agung. Lalu mulailah berdialog. Dalam bahasa yang mudah dialognya, kamu punya ibu, punya, punya saudara perempuan, punya, ya, punya bibi, punya, ya, bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau mencintai zina dengan ibunya, dengan ibumu? Atuhibbuhu li ummik? Diawali, apakah engkau mencintainya untuk ibumu? Ya, tidak ada mungkin ada orang yang mencintai itu semua. Sebagaimana juga tidak ada orang yang rela kalau ibunya dizinahi orang, sama. Enggak ada yang rela. Maka Nabi SAW mengatakan demikian juga orang tidak senang dengan ibu mereka, mereka tidak senang dengan anak mereka, mereka tidak senang dengan bibi-bibi mereka. Lalu setelah itu Nabi SAW mendoakannya. Jadi si pemuda itu didoakan dan dipegang. Mungkin dipegang punggungnya atau dipegang dadanya. Dan terus berdoa. Allahumma ighfir, Allahumma ighfirlah. Wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, kata Nabi SAW, ampuni dosanya. Allah maghfir dan bah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang merencanakan berbuat zina itu ada dosa. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga farajnya. Jadi di sini para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syafaqah, bentuk kasih sayang, lemah lembut seorang, tentunya di sini pengajar dengan muridnya, seorang guru dengan muridnya, seorang ibu dengan anaknya, seorang bapak dengan anaknya. Dan ini indah banget ya. Sidku fi doa. Para ibu, para bapak yang saya hormati, dan di poin ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam dunia pendidikan itu ada dua unsur yang harus dimiliki oleh setiap guru. Jadi ada dua unsur yang harus dimiliki oleh setiap guru. Unsur yang pertama, dia memiliki kompetensi, mampu untuk mengajar. Dalam arti sekarang itu ilmu pedagogik, ilmu yang berkaitan dengan teori mengajar, memahami tentang perkembangan anak, gitu kan? Karena Nabi SAW di sini juga sangat tahu bagaimana mengobati anak muda, karena yang bertanya. Hanya seorang yang masih muda, fatan. Ya. Karena tentunya para ibu juga tahu sederhana ya, bahwa anak itu punya potensi. Pertama ada potensi fisik, ya. Kedua ada potensi yang dinamakan ya, IQ, atau yang dinamakan dengan istilahnya adalah ya, berkaitan dengan otak, kemampuan berpikir, kemampuan untuk memahami ya. Kemudian ada potensi yang dinamakan ya, interpersonal, kemampuan dia untuk rasa empati, sabar, dan semisalnya. Maka orang tua harus tahu perkembangan anak ketika mengajari anak. Ya, anak seperti ini harus bisa makan, umpamanya ya, ibu-ibu kan harus tahu ya. Kalau umur seperti ini, ngestengah balak makannya gitu kan. Dia harus diajari mungkin meletakkan piring di mana, meletakkan gelas di mana, kalau ngambil nasi dari mana gitu kan. Kalau menyuapin seperti apa kan tahu mungkin ya. Ini dari sejak kecil diajari. Ini yang dinamakan metorik ya. Ngepelkeun sangu jeung kumaha gitu kan. Sehingga kalau di Sunda juga kan ada tata krama ya. Kalau orang ngambil nasi nyewolnya di gakitu, eta mani di gakitu cenah gitu kan. Kenapa? Menunjukkan tidak indah gitu kan, anak gitu. Nyewol gitu, sangu jika kumaha gitu. Ngambil nasi seperti gimana, pegang gelas seperti apa gitu kan. Artinya ini metorik. Dan dunia pendidikan itu bukan dunia hanya menghafal kan. Karena para ibu mungkin paham ya sedikit nih. Kalau orang sukses tidak mesti orang yang gampang menghafal itu akan menjadi orang sukses. Karena untuk sukses terkadang tidak perlu pinter, dalam arti hafal matematika, hafal ini kan orang punya motorik, maaf ya. Antum tahu pemain bola motorik kakinya kan gitu. Dia bisa menggunakan kakinya, dia bisa dapat uang apa? Miliaran, walaupun tidak dikenal dia orang nomor satu pinter di kelas itu kan. Tapi ketika orang itu dikembangkan motorik kakinya, menjadi orang terkenal di mana-mana. Bahkan mungkin mengalahkan upah presiden ya. Kalau orang pejabat pengen kaya, umumnya korupsi kan itu. Pemain bola mungkin gak usah korupsi. Paling dia kena apa? Kena pajaknya, tidak bayar pajak. Motorik. Sekarang orang punya tangan. Bikin apa? Bikin gambar gitu kan. Dia jadi apa? Arsitek. Dia bikin gambar. Sekarang umpamanya apa? Itu di kita umpamanya salah satu bagian di apa namanya? Kota apa? Yang banyak bordel apa? Kawalu itu kan. Dia mencari orang yang bikin gambar untuk apa? Bordelan gitu kan. Ya. Mungkin dia tidak punya modal, tidak punya apa-apa, dia punya motorik tangan bikin gambar-gambar yang baik. Dia dapat uang banyak gitu. Dan di sini kita tahu ya bahwa pendidikan sih ya. Orang tua harus tahu perkembangan. Nah, bagian yang kedua ada sesungguhnya rahasianya lebih besar dari yang pertama. Seorang guru, seorang ibu, seorang bapak, seorang ustadz harus punya yang dinamakan ruhiyah, atifiyah. Kasih sayang, rasa cinta, ya, giroh yang ada dalam hatinya. Gitu. Karena mungkin orang ada yang pintar tapi itu soleh. Gitu. Yang jadi masalah apa? Mungkin guru-gurunya tidak didasari dengan kasih sayang. Gitu. Tidak didasari dengan giroh yang tinggi. Karena mungkin ada orang yang mampu menyampaikan materi dan bisa dicerna oleh anak, tapi tidak menjadikan anak itu baik akhlaknya. Apa rahasianya? Gurunya tidak punya ruhnya. Maka orang tua dengan mungkin orang tuanya hanya petani, tapi kok bisa menjadikan seorang ulama besar umpamanya. Ternyata apa? Dengan kesolehannya dia, dengan doanya, dengan jerih payahnya, bisa membangun manusia. Nah, yang terkadang tidak ada di kita itu, gitu. Atifiyah, giroh yang ada dalam hati, gitu. Kasih sayang yang ada dalam hati. Ya. Kita jarang, umpamanya ataupun mungkin sangat berat. Melantunkan doa untuk anak kita dalam setiap sholat. Setiap akan memberikan nasihat diawali dengan doa. Berdoa kepada Allah. Nah ini yang berat dalam diri kita. Dan ini sebenarnya gitu. Ini lebih apa? Lebih besar pengaruhnya untuk membangun jiwa manusia. Ketimbang semata-mata orang itu punya kemampuan dari segi kompetensi ilmu pendidikannya. Gitu. Jadi ada rahasianya. Gitu. Nah. Bismillah. Ya, kita cukupkan itu sekilas ya. Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala babu man ja'ala li ahlil ilmi ayyaman ma'lumah. Qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il kana Abdullah yudzakkirun an-nas bi kulli khamisin fa qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakartana kulla yaumin qala ama innahu yamna'uni min dhalik anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Tidak jauh dengan bab yang sebelumnya. Bab bagi ahlul ilmi membuat waktu yang khusus untuk menyampaikan ilmu. Jadi bab bahwa seorang guru mengumumkan waktu yang khusus untuk belajar. Seperti kata gurunya, kita akan belajar setiap hari Senin Sahih Bukhari, seperti sore ini. Kita akan belajar Bulughul Maram setiap hari Kamis. Kita akan belajar ilmu tafsir setiap hari Sabtu jam sekian. Imam Bukhari meriwayatkan dari Utsman ibnu Abi Syaibah, hadasana Jarir, itu Jarir ibnu Abil Hamid. Jarir ibnu Abil Hamid. An Mansur ibnu Mu'tamir. An Mansur ibnu Mu'tamir. An Abi Wa'il Syaqiq ibnu Abi Salamah. Qala Abdullah ibnu Mas'ud di sini. Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang kemarin sudah dikisahkan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang telah disebutkan oleh Nabi Hasan timbangan kebaikannya adalah sangat berat. Di mana dikisahkan beliau satu ketika sedang berdiri lalu tersingkap kainnya, ternyata kakinya kecil. Maka para sahabat spontan tersenyum, mentertawakan karena sangat aneh kaki Abdullah bin Mas'ud. Lalu baginda misal mengatakan, demi Allah, beliau ini akan menjadi orang yang paling berat timbangannya nanti yaumal kiamah. Qala kana Abdullah yudzakiruna nasa fi kulli khamisin. Keadaan Abdullah bin Mas'ud, beliau suka memberikan pelajaran, suka memberikan tausiah setiap hari Kamis. Jadi Abdullah bin Mas'ud suka memberikan ceramah, bahasa kita supaya mudah, setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, lalu berkata kepadanya seseorang, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya dari Abdullah bin Mas'ud. Lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Istilahnya, aku berharap sekali, katanya, kalau engkau itu memberikan pelajaran kepada kami tiap hari. Jangan seminggu sekali lah, katanya. Jangan setiap kami saja. Kata salah seorang di antara mereka, coba engkau memperingati kami, mengajari kami setiap hari. Qala, ama innahu yamna'uni min dhalika. Inni akrahu an umillakum. Sebenarnya tidak ada sih yang menghalangi saya untuk bisa mengajari itu. Maksudnya kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya saya bisa-bisa saja. Waktu saya juga ada kosong gitu ya. Tapi ada yang menghalangi aku untuk melakukan itu, apa? Aku takut kalau kalian nanti bosan. Jadi kalau tiap hari nanti kalian apa? Bosan. Aku enggan kalau nanti kalian ini atakhawwalukum bil mau'idati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha. Aku memilih-milih waktu yang tepat untuk kalian dalam memberikan nasihat sebagaimana Nabi hasalam pun memilih-milih waktu yang tepat buat kami, katanya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, aku memilih waktu-waktu yang tepat buat kalian, sebagaimana Nabi Sallam pun memilih waktu yang tepat buat kami. Makhofatan sa'amati alaina. Beliau merasa takut itu Nabi Sallam kalau kami pun bosan. Ini kalaupun Jadi kalau seperti itu kami pun akan bosan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini penjelasannya tidak jauh dengan hadis yang telah lalu. Ini tidak jauh dengan hadis yang telah lalu. Bahwa di antara adab guru membuat waktu untuk mengajarkan ilmu. Dan tentunya membuat waktu yang tepat, yang sesuai dengan kondisi kaum muslimin, kondisi masyarakat gitu. Ini kondisi masyarakat, kondisi thalabul ilminya. Kenapa dianjurkan untuk memilih waktu yang tepat? Bahkan seolah-olah membuat pengumuman akan belajar hari anu, jam sekian. Hikmahnya apa? Agar para pencari ilmu kaum muslimin itu telah mengosongkan kegiatan. Kalau antum kan udah tahu hari ini ada pelajaran Sahih Bukhari setiap hari Senin sore. Wah, minimalnya ketika di pasar udah disediakan waktu, ini tutup jam sekian. Kalau antum punya kegiatan lain, minimalnya setiap hari Senin kegiatannya, kalau harus melaporkan umpamanya apa dalam bentuk fisik, kita udah siapkan. Kalau antum juga apa tukang ngangon doma umpamanya gitu kan, minimalnya kalau hari Senin kedua poin gitu ta, apa udah nyiapkan apa rumput untuk dua hari gitu. Dan ini indah, zaman Nabi SAW juga sama seperti itu. Dan ini rahmah Nabi SAW dengan para sahabatnya dan dulu para guru gitu, dengan muridnya, dibikin waktu supaya orang itu memperhatikan waktu dan untuk mengosongkan waktu untuk belajar. Jadi untuk belajar. Dan ini hikmahnya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan di sini Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh seseorang, bagaimana katanya kalau engkau mengajari kami tiap hari? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seolah-olah beliau mengatakan, tidak ada yang menghalangi aku untuk mengajari kalian tiap hari. Seolah-olah mengatakan waktunya ada. Ya. Tapi ada yang menghalangi untuk melakukan itu apa? Merasa takut kalau itu akan menjadikan kalian apa? Bosan. Menjadikan apa? Bosan. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, belajar tergantung siapa katanya. Jadi tergantung mad'unya, tergantung siapanya. Karena orang yang belajar ilmu itu setidaknya ada dua kelompok besar. Jadi para pencari ilmu itu ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama, orang-orang yang memang khusus pencari ilmu. Para mujahid, thalibul ilmi. Ini yang dinamakan thalibul ilmi khusus ya. Yang kerjaannya mencari ilmu. Maka tidak bertentangan dengan hadis ini seandainya dia belajar tiap hari. Gitu kan. Sebagaimana telah terjadi kepada para sahabat Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Abbas, ya, Jabir bin Abdullah, dan termasuk Abdullah bin Mas'ud di sini. Mereka ini dikenal dengan Ashabus Suffah. Dan Abu Hurairah nanti akan datang dalam bab ini, bahwa beliau mengatakan, aku hadir di sisi Nabi SAW di saat para muhajirin berjabat tangan di pasar. Artinya ketika orang-orang muhajirin sibuk jualan di pasar. Dan aku hadir di samping Nabi SAW ketika orang-orang Ansor sedang bercocok tanam. Menunjukkan tetap ada yang khusus. Yang kedua, para pencari ilmu yang dikatakan seukuran dengan hajat yang sifatnya fardu ain gitu. Jadi para pencari ilmu yang dia butuhkan dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ini tentunya adalah orang-orang awam yang tentunya mereka sibuk bertani, sibuk berternak, sibuk berdagang, sibuk dalam kerja. Ya. Orang-orang yang seperti ini, Nabi SAW memberikan metode untuk mengajari mereka. Dan para sahabat memiliki metode untuk mengajari mereka. Yaitu dengan cara memilih waktu-waktu yang tepat. Dengan cara menjanjikan waktu yang tepat untuk mereka. Dan diukur dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka. Karena kata para ulama termasuk adab dalam memberikan nasihat. Pertama, ikhtiarul waqt, memilih waktu gitu kan. Ini ikhtiarul waqtil al-munasib, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, ikhtiarul maudhu, memilih judul yang tepat. Jadi memilih judul yang tepat. Termasuk adalah memilih redaksi yang paling tepat. Artinya redaksi-redaksi yang gampang, redaksi-redaksi yang sederhana, agar dapat dipahami. Dan Nabi SAW bermuamalah dengan sejumlah para sahabat seperti ini. Dan ini metode kita belajar. Itu salah satu hikmah kenapa Nabi SAW mengajari seperti ini. Kemudian, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pendengar Radio Ridul Jannah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Dari sikap Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, sikap para sahabat dalam komitmen mengikuti sunnah Nabi. Jadi, sikap komitmen para sahabat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana buktinya? Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak ingin, katanya, ngajari kalian tiap hari. Rasul saja mengajari kami memilih waktu yang tepat. Maka aku ingin mengajari kalian seperti Nabi SAW mengajari aku. Jadi di sini menunjukkan begitu menjaganya untuk tetap melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu menggambarkan hirsus sahabah ala ittiba'us sunnah. Semangatnya para sahabat dalam mengikuti apa? Sunnah. Gitu. Jadi tidak menyelisihi baginda Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini tidak ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tahu pahala yang besar bagi yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Di faqad faza fawzan 'azima. Jadi Abdullah bin Mas'ud sangat tahu pahala mengikuti sunnah. Maka beliau semampu mungkin dalam semua sisi kehidupan mengikuti. Sampai dalam cara memberi nasihat. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa menetapkan waktu tertentu untuk belajar adalah bagian dari sunnah. Ya. Tapi kita tidak boleh meyakini umpamanya hari ini ada berkahnya khusus kalau belajar. Enggak, memang tidak ada. Tapi menjanjikan ilmu, menjanjikan memberi nasihat, menjanjikan memberi ilmu dengan mengumumkan di hari tertentu, di jam tertentu bagian dari sunnah. Karena Nabi SAW menjanjikan para sahabat dan Abdullah bin Mas'ud menjanjikan para sahabat di saat itu. Bab setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Qala hadatsana Sa'id ibn Ufair. Qala hadatsana Ibn Wahbin an Yunus an Ibn Shihab. Qala an Humaid ibn Abdurrahman sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti walan tazal hadhihi al ummatu qa'imah ala amrillah la yadurru man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Bab yang ke-13 hadis ke-71. Bab man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah baik atau berada dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikan orang tersebut atau menjadikan dia adalah faqih dalam agama. Jadi siapa yang Allah kehendaki baik, berada dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan seseorang tersebut faqih dalam agama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muawiyah, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa huwa katibun Nabi sallam, beliau adalah salah seorang pencatat wahyu. Jadi beliau itu salah seorang pencatat wahyu. Dan beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin setelah ya, Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah wafatnya Ali radhiyallahu taala anhu, nanti kita jelaskan ya. Kita ambil hadisnya dulu. Sami'tu Muawiyah khatiban, bahwa Humaid ibn Abdurrahman mendengar Muawiyah sedang berkhutbah, artinya di mimbar, di atas mimbar. Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Nabi sallam, aku mendengar Nabi sallam yaqulu maktuhu fiddin, siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia berada menjadi faqih dalam agama. Wa inna ma ana qasim, hanyalah aku ini yang membagi, katanya. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Aku adalah yang membagi dan Allah yang memberi. Ya, di sini memiliki dua makna, membagi ilmu termasuk juga membagi harta, zakat. Yaitu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak dalam perintah Allah. tidak memandarotkan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, sehingga datang urusan Allah. Yang dimaksud datangnya ciri-ciri hari kiamat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu, perhatikan di sini hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Imam Bukhari membuat judul dengan bagian dari hadis. Judulnya bagian dari hadis. Yang sama atau mendekati dengan hadis ini ada beberapa poin. Jadi siapa ahlul khair? Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan? Pertama, yang diberikan kepahaman dalam agama. Jadi orang yang dicintai Allah, orang yang dikehendaki Allah baik, pertama adalah yang diberikan kepahaman dalam agama. Anu jadikeun paham dina agama Allah. Yang kedua, orang yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan adalah orang yang ditimpakan musibah. Jadi orang yang ditimpakan musibah. Hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Akan mengujinya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, husnul khatimah. Yani dallahu alal amali salih. Husnul khatimah dan ditunjukkan kepada amal soleh. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Faqala qail kaifa ista'malahu ya Rasulullah. Qala in yuwafiqahu alal amalu salihi qabla wafatihi. Yang ketiga, orang-orang yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, itu orang yang dibukakan pintu amal soleh sebelum wafatnya. Jadi orang-orang yang dibukakan pintu amal soleh sebelum wafatnya. Kalau punya uang, diberikan taufik untuk sedekah. Kesehatan dipakai untuk ibadah jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah dikatakan istamalahu. Bagaimana katanya? Yaitu Allah memberikan taufik kepada orang itu kepada amal soleh sebelum wafatnya. Sehingga Nabi SAW pernah menguji para sahabat dengan 4 pertanyaan sehari. Dan itu di waktu pagi banget ya. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan aku katanya. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Aku. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Aku. Dan siapa hari ini yang telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan aku. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah 4 amalan ini terkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Jadi orang-orang yang dicintai Allah dan diinginkan berada dalam kebaikan, maka diberikan taufik dalam setiap amal kebaikan. Waktunya tidak sia-sia, hartanya tidak sia-sia, tenaganya tidak sia-sia, masa mudanya tidak sia-sia, keahliannya tidak sia-sia, semuanya menjadi wasilah untuk amal soleh. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, kalau para ibu, para bapak pegang uang, maka lakukanlah tiga renungan minimalnya. Jadi lakukanlah tiga renungan kalau antum pegang uang. Pertama, kalau saya belikan baju, mobil, motor, atau beli makanan-makanan yang enak, dipastikan semuanya akan binasa. Kalau dibelikan makanan akan jadi kotoran, dibeli baju akan lusuh, dibeli mobil juga akan terkena waktu. Gak ada mobil yang selamanya dipandang baik oleh kita. Terkadang kita baru setahun aja udah bosan lihat mobil kita. Baju juga sama, akan lusuh. Semuanya belak, hilang. Dan dipastikan akan berpisah dengan kita semuanya. Kedua, kalau kita menyimpannya di berangkas atau menyimpannya di bank, kita pun tahu bahwa itu akan berpisah dengan kita. Kalau antum sekarang bermimpi untuk anak, bermimpi untuk yang akan datang, bermimpi untuk sekian tahun, kita tidak tahu kita akan meninggal dunia hari apa, bulan apa, kita pastikan akan begitu. Baru kita bertanya, kalau saya infakkan harta ini untuk sedekah, buat masjid, buat madrasah, dan setiap kebaikan amal soleh, maka dipastikan itu akan didapatkan di alam kubur, didapatkan di Rasulul Kiamat, dan kita akan mendapatkannya di surga nanti. Gitu. Setiap orang bertanya. Gitu kan. Artinya muhasabah itu bukan muhasabah setiap malam satu Muharram, muhasabah setiap malam 1 Januari. Muhasabah setiap kita pegang sesuatu di muhasabah. Bahkan mungkin kalau orang sekarang keluar dapat ijazah. Dapat ijazah tahfidz, dapat ijazah S1. Mungkin punya S1 apa jurusan apa. Dia bertanya, buat apa itu ilmu? Kalau seseorang bergelar doktor, doktor akidah, buat apa itu kertas doktor akidah? Buat apa lembaran-lembaran yang pernah dibuka selama ini belajar kepada syekh, mau diapain setelah itu? Menjadi pajangan atau harus diajarkan, harus diamalkan? Setiap orang muhasabah. Muhasabah. Nah, maka itulah orang-orang yang dikehendaki baik, dia diberikan topik kepada setiap amal soleh. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, orang yang dinamakan ahlul khair, yang dicintai Allah dan berada dalam kebaikan, diberikan sabar. Katanya. Nabi SAW mengatakan, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melebihi nikmat sabar. Jadi tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba, pemberian Allah yang diberikan kepada hamba, yang melebihi tentang sabar. Gitu. Jadi kalau antum mendapatkan 4 poin ini, kefakihan dalam agama, gitu, dapat musibah, ditunjukkan taufik kepada amal, dan diberikan sabaran, maka mereka adalah ahlul khair. Man yuridilahu bihi khair. Allah telah mengendaki kepada kita kebaikan. Jadi antum jangan mengatakan, wah, saya dapat kebaikan ketika dapat jabatan, ketika dapat harta. Enggak ada disebutkan dalam Quran ataupun dalam hadis bahwa ketika Allah mencintai hambanya akan memberikan jabatan, akan memberikan harta. Enggak ya. Tadi disebutkan 4 hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan hadis ini di mimbar. Dan di sini menunjukkan kesungguhan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dalam menyampaikan ilmu. Beliau tidak ingin ilmu itu didapat sama satu orang, tapi ingin didapat oleh banyak orang, sehingga menyampaikannya di atas mimbar. Di atas mimbar. Dan ini adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Saya sudah sering sampaikan hadis ini, karena hadis ini potongan dari hadis yang panjang, dalam hadis-hadis lain, dan ini disampaikan oleh Abdullah, oleh Muawiyah radhiyallahu taala, man yuridillahu bi. Hadis ini memberikan beberapa makna yang sangat agung. Makna yang pertama, seperti saya jelaskan, al ilmu huwal fikhu. Ilmu itu yang dimaksud faham, faqih. Ilmu itu tidak terletak pada lamanya belajar, pada banyaknya guru, pada banyaknya buku yang dibaca. Tapi ilmu itu adalah faham, sebagaimana akan disebutkan bab setelahnya juga. Faqih orang itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini memberikan satu isyarat bahwa manusia tidak mungkin berada pada jalan yang baik dan pada pintu-pintu kebaikan kalau orang itu tidak paham kepada agamanya. Jadi manusia tidak akan berada dalam pintu kebaikan selama dia tidak faqih kepada agamanya. Kalau kita renungkan tadi, nah ini perhatikan. Orang diberikan jabatan. Mau diapain jabatan ini? Apa yang dia mesti lakukan dengan jabatan yang dia dapat? Dia harus paham. Bahkan para ibu, para bapak yang saya hormati, ini sederhana sekali, tapi ini poin yang sangat agung. Nikah. Orang yang nikah ini kenikmatan ya. Dan nikah ini mencari kenikmatan, nikah ini mencari kenyamanan. Tapi, kalau orang tidak faqih, tidak akan indah pernikahannya. Coba aja. Para ibu, para bapak yang saya hormati, begitu banyak ya sekarang itu pertanyaan tentang pernikahan, dan edukasinya memang harus khusus ya. Sehingga ya pantas kalau ada, mestinya ada lembaga khusus ya memberikan pengarahan-pengarahan tentang pernikahan. Karena kita itu tidak tahu ya apa yang sesungguhnya dari pernikahan ini. Ya seperti, aduh, istri saya mah susah katanya. Istrinya juga bisa. Aduh, suami saya mah susah gitu kan. Padahal para ibu, para bapak yang saya hormati, lihat dalam ayatnya. Nikah itu dikatakan mitsaqan ghalidh. Nikah itu adalah ikatan yang dikuatkan gitu. Kata para ulama salah satu maknanya, nih yang harus dicatat oleh antum dan ibu-ibu ya. Ada mutahdid bitolak, wa ada mutala'u bitolak. Bagi suami atau istri tidak boleh mengancam salah satu pihak dengan yang lainnya, pembelajaran dengan tolak. Kan banyak para suami yang berkata begini, umpamanya, lamun teu nurut wae sih ditolak gitu kan. Kalimat sederhana ya. Kalau kamu seperti ini terus aku talak gitu. Kalau kamu tidak taat aku talak. Atau isinya juga sama. Kalau bapak seperti ini terus ya lebih baik aku ditalak aja. Padahal jemaah yang dirahmati Allah taala, perhatikan tiga ayat ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri dengan cara yang baik. Jadi teman-teman yang saya hormati ya, suami itu harus punya ya seni dengan istri, seni memimpin, seni menyuruh, seni memberi nasihat, seni ngomong gitu. Seni semuanya indah gitu pernikahannya. Wa asyiruna bil ma'ruf. Ayat yang kedua digambarkan apa? Hunna libasum lakum, walakum libasulahunna. mereka pakaian kalian dan kalian pakaian mereka. Itu indah digambarkan oleh Nabi SAW. Yang menunjukkan bahwa laki-laki harus mampu menutup kekurangan istrinya, minimalnya maknanya itu. Dan istri harus mampu menutupi kekurangan suaminya. Kekurangan suaminya. Ya. Sampai Nabi SAW menggambarkan. Coba gambarkan para ibu. Kenapa Nabi SAW tidak boleh mendatangi istri di waktu malam? Itu menutup pintu-pintu untuk marah, kan gitu. Jadi sederhana sekali, menutup pintu marah apa? Banyak ya. Contoh kecil sekali itu. Menutup pintu marah. Kan kalau kita sekarang itu udah tahu suami itu umpamanya punya tensi seperti ini, setiap hari dibikin marah gitu. Karena istrinya tidak pandai gitu. Tidak melihat waktu yang tepat untuk ngomong, tidak waktu yang tepat untuk menegur. Gitu kan. Udah tahu istri ini punya kelemahan ini, diberi beban ini gitu kan. Padahal udah disebutkan hunna libasulakum antum libasulahunna. Sampai Allah Ta'ala memberikan solusi, kalau kamu berdua tidak bisa untuk berdamai, cari pihak ketiga, kan gitu. Tapi kan kalau antum, suami diajak, ayo ke ustaz, ah gak mau katanya. Ayo jahat kesana, gak mau. Padahal Quran udah memberikan solusi. Wa in khiftum syikakum bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli yuridu islaha. Ya. Kalau orang faqih kepada agama ini indah. Saya yakin yang namanya pernikahan umpamanya suami punya kelebihan, istri punya kelebihan, ya. Setiap orang punya kekurangannya. Kemudian akan diuji dengan apa? Hal-hal yang ada dalam pernikahan ini gitu. Sampai hanya mengelola uang, ya. Ini enggak bisa gitu. Gimana gitu. Ya. Maka kebaikan itu kalau faqih dalam agama gitu. Ya, faqih dalam agama. Contoh yang ketiga, antum punya uang. Ini uang mau diapain itu? Orang yang faqih dengan tidak faqih gitu. Orang faqih dengan tidak faqih akan tahu gitu. Contoh yang lain, punya waktu. Iya. Kita tidak melarang orang touring gitu kan. Orang hacking tidak dilarang gitu. Tapi orang yang faqih akan tahu seberapa gitu kan harus mengatur waktu, mana untuk kerja, mana untuk istri, mana untuk anak, mana untuk belajar, gitu. Mana untuk silaturahmi. Orang faqih beda gitu kan. Hobi motor, dia tidak terlarang pokoknya. Bawa mau motor kemana-mana gitu. Tapi orang yang faqih dia akan mengukur seukuran apa kita ngerjain ini gitu kan. Apa untuk dunianya, apa untuk akhiratnya gitu. Ya, contoh pencinta mobil. Sampai mobil tahun 70-an dibikin, umpamanya dikemas sehingga menjadi satu hal yang apa? Yang menjadi keren itu umpamanya gitu. Orang yang faqih, waktu apa manfaatnya? Akan tahu semuanya. Karena tentunya bangsa Indonesia ini 350 tahun dijajah gitu kan. Cara menggunakan uang juga tidak faqih kita ini hari ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sampai harta kecil gitu kan. Negur kalau faqih itu beda negur itu. Bahasanya, pegangan tangannya gitu kan? Kan lain. Maka di sini katakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Faqih dalam agama ini terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan menjadi semuanya baik itu. Semuanya baik. Kalau orang faqih dalam agama. Sampai saya memberikan contoh ya, hal-hal kecil dari dulu. Kan orang yang satu gelas itu juga akan dibedakan dengan faqihnya dalam agama gitu. Orang yang tidak tahu tata krama minum dengan tangan kiri, tidak pakai bismillah gitu kan. Itu tidak ada pahalanya dengan segelas air ini. Tapi orang yang dibukakan keilmuan dalam agama Allah, dia tahu tata krama bagaimana minum. Sehingga dengan minumnya itu sehat dan dapat pahala. Hilang hausnya, dapat pahala. Tapi orang yang tidak pakai bismillah dengan tangan kiri, Ya, tidak indah. Sampai saya memberikan contoh ngeden, pergi ke toilet gitu. Orang yang tidak paham kepada agama cuma mengeluarkan kotoran gitu. Cuma hilangnya sesuatu yang menekan dirinya gitu kan, penyakitnya gitu. Dalam bentuk duniawi. Dia bisa lega karena telah kencing, dia bisa lega karena keluar kotorannya. Tapi orang yang punya ilmu, Bu, perhatikan. Masuk dengan kaki yang kiri dapat pahala satu. Masuk dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dapat dua pahala. Masuk dengan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya adabnya dapat tiga pahala. Kemudian apa? Kita lihat di sini orang yang membersihkannya tidak dengan tangan kanan dapat empat pahala. Memegang dakarnya tidak dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri dapat lima pahala. Keluar berdoa gupronaka enam pahala tuh. Jadi semua pintu kebaikan bagi orang yang faqih dalam agama ada kebaikan itu. Orang yang tidak paham agama tidak ada kebaikan baginya. Harta, dunia, jabatan, kekuatan tidak ada. Timbangan apapun nanti yaumul qiyamah. Maka pantas Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berbicara di atas mimbar. Di banyak orang mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Faqih dalam agama tidak mesti dia menjadi ulama besar. Tapi dia paham apa yang semestinya diamalkan dalam agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Dan ini begitu semangatnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sampai di sini hadis ini belum lengkap kita jelaskan. Jadi hadis ini belum lengkap kita jelaskan. Kita sisakan untuk pertanyaan. Jadi pas 1 jam. Tadi jam 4 lewat 1/4, sekarang jam 5 1/4. 1 jam isinya dan kita sisakan untuk pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan katsiran khairul jaza kepada Ustaz yang telah menyampaikan dari sesi materi dari pembahasan hadis ke-68 dari kitab Sahih Bukhari. Masih dalam pembahasan adab tentang bertausiah atau berdakwah, dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, para pemirsa Wesal TV, dan para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Dan bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini, ikhwan ataupun akhwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui tulisan di secarik kertas. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustaz, kita akan bacakan dari pertanyaan pemirsa. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah benar dan apakah baik jika menasihati orang tua melalui story WhatsApp dan sebagainya Ustaz? Seperti status gitu Ustaz di media sosial. Dengan menayangkan penjelasan-penjelasan Ustaz-Ustaz. Karena orang tua saya tidak mau mendengarkan nasihat dari anaknya Ustaz. Jazakumullah khair. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Tentunya kalau masalah benar atau tidak, tepat atau tidak tepat ya dalam memberikan nasihat, jawabannya ada dua sisi. Iya, memberikan tayangan video kepada orang lain dengan tujuan untuk memberi nasihat, sepakat bahwa itu bagian dari cara kita memberi nasihat. Jadi cara kita memberi nasihat, kita mungkin punya video yang dianggap tepat, punya video yang dianggap bagus gitu ya, sesuai itu bagian dengan cara kita amar ma'ruf nahi mungkar, bagian kita berdakwah ya, tidak diragukan lagi. Tapi kalau ditanyakan pertanyaan kedua, apakah ini cara yang tepat, jawabannya belum tentu ya, karena tergantung kondisi orang yang diberi nasihat oleh kita. Ada orang yang mungkin menyenangi kalau diberikan nasihat itu dengan disilaturahmi. Ya, kalau kita harus berkunjung gitu ya. Yang kalau dia itu berbicara berdua. Ya. maka tentunya tidak termasuk tepat kita mengasih apa? Video atau yang semisalnya. Yang tepat bagi dia adalah dikunjungi. Diajak ngobrol berdua, face to face. Dengan berdua ngobrol, diberikan gambaran-gambaran kepadanya. Yang kedua, mungkin ada orang yang gengsinya besar kalau dikasih tahu langsung gitu. Maka kita kasih video yang mungkin kapan-kapan dia merenung sendiri gitu. Ketika dia buka, ya hari ini belum dibuka, besoknya mungkin dibuka, bahkan hari ini belum dibuka, besok belum dibuka. Udah lama dia kata, "Oh, kemarin itu teman saya ngirim ini." Ternyata dia dengarkan itu. Setelah itu tersentuh apa? Hatinya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih tepat, ya itu nisbi, relatif ya. Tapi kalau dikatakan apakah ini bagian dari wasilah, iya bagian dari wasilah. Seperti kalau obat begini, ya mungkin kalau dicontohkan obat. Apakah bodrek obat penyakit kepala? Sepakat, bodrek obat penyakit kepala. Tapi kalau ditanya apakah setiap orang yang sakit kepala dikasih bodrek, maka jawabannya tidak mesti. Ada yang cocok dengan Ultrapul, ada yang cocok dengan Oskadon, ada yang cocok dengan apa? Bodrek, tergantung orang yang sakitnya. Itu gambarannya dalam dunia nyata seperti berobat. Ya, silakan. Pertanyaan kembali dan jazakallahu khairan katsiran Ustaz untuk pertanyaan untuk jawaban pertanyaan sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, metode apa yang cocok untuk diajarkan pada orang tua untuk mengajarkan tajwid, Ustaz? Karena mereka sudah susah untuk mengucapkan makharijul huruf-huruf. Nah, umurnya udah berapa? Ya, kalau metode saya bukan guru tajwid ya. Guru tajwid. Ya. Nah, nanti ditanyakan ke guru tajwid ya, insyaallah, Ustaz Ibrahim. Tapi yang jelas bahwa apa? Metodenya paling mudah ya. Jadi apa paling mudah? Mungkin ya paling mudah ya metode-metode yang sekarang udah dikemas lebih mudah gitu kan. Ya. Sebab kalau dulu ya mungkin abata saja hafadada roja gitu kan, itu udah zaman dulu ya. Kadang tidak nyambung, tidak cepat yang sekarang dengan metode apa? Metode ikro dan semisalnya gitu ya. Umur 50 tahun, umur 60 tahun enggak apa-apa belajar apa? Ikro lagi ya. Allah Ta'ala alam, saya bukan ahlinya, bukan guru tajwid. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Kembali kepada Al-Ustaz untuk satu jawaban. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari jamaah Ustaz. Nah, Ustaz, apakah orang muslim yang melakukan kesyirikan bisa jadi kafir atau murtad, Ustaz? Meskipun yang melakukannya bodoh atau tidak tahu atas kelakuannya atau perbuatannya, Ustaz. Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala. Al-musyriku huwal musyrik. Wa man waqa'a fi syirki fahuwa musyrikun. Jadi syirik adalah apa? Syirik. Dan orang yang terjerumus kepada syirik, maka pelakunya dinamakan apa? Musyrik. Maka pelakunya dinamakan apa? Musyrik. Itu kaidah umum ya. Itu adalah kaidah umum. Akan tetapi manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, man tadayyana bi ghairi dinil Islam. Itu orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Maka orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, maka dia adalah kafirun. Dia kafir. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya mereka akan kekal di neraka. In mata ala kufrihi wa in mata ala syirkihi, maka mereka mukhalladuna finnar. Mukhalladuna finnar. Yang kedua, man tadayyana bidinil Islam. Orang yang beragama dengan agama Islam. Jadi orang yang beragama dengan agama Islam. Qad waqa'a ala syai'in ma man yuhkamu bi kufrihi aw bi syirkihi. Di antara umat Islam mungkin ada orang yang melakukan sesuatu yang sesuatu itu dihukumi dengan kufur atau dengan apa? Dengan syirik. Dengan syirik. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama kita katakan syirik adalah syirik. Dalam arti ya, perbuatannya adalah syirik adalah apa? Syirik. Ya. Dan yang melakukan kesyirikan dia adalah apa? Musyrik. Jadi orang yang melakukan kesyirikan berarti dia adalah apa? Musyrik. Dia adalah musyrik. Nah, kemudian poin yang terakhir, apakah dia keluar dari Islam padahal dia jahil? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah umumnya bahwa kita tidak mengkafirkan orang ya, karena dia jahil kepada hukum yang dia perbuat. Jadi tidak mengkafirkan seseorang pada perkara yang dia jahil kepada hukum itu, tapi dia muslim tentunya. Kita tidak mengkafirkan orang karena dia jahil kepada hukumnya. Artinya dia tidak tahu apakah ini musyrik atau bukan. Lalu dia melakukannya. Maka di sini ada udur bijahl, ada udur dengan kejahilan, udur dengan kebodohan. Udur dengan kebodohan. Nah, itu yang wajib kita garisi. Oleh sebab itu kita tidak cepat-cepat untuk menghukumi dia keluar dari Islam. Walaupun kita katakan perbuatan itu syirik dan orang yang melakukan kesyirikan adalah apa? Syirik. Tapi berkaitan dengan dikeluarkan dari Islam, maka kita tidak boleh cepat-cepat. Karena apa? Karena jika Allah mengatakan orang ini ada udur, maka orang itu adalah udur dan tidak keluar dari Islam. Nah, poin yang terakhir yang wajib kita pahami di sini. Orang udur kepada satu masalah agama. Jadi orang itu jahil dalam masalah agama. Jadi jahil dalam masalah agama. Nah, jahil itu harus dipahami dengan benar. Pertama, jahil karena berpaling dari kebenaran, enggak mau belajar, enggak mau mendengar. Maka jahil yang seperti ini tidak berguna di sisi Allah. Karena kalau begitu orang kafir juga jahil itu ya. Tapi dia murid. Murid. Ya, murid. Yang kedua, dia jahil karena dia tidak tahu tapi dia ingin belajar. Maka di sini ada dua kelompok. Yang pertama yang mufarrid. Orang yang malas belajar sehingga ia tidak tahu, dan banyak agama yang tidak tahu, maka setidaknya mereka berdosa karena tidak mengoptimalkan untuk thalabul ilmi. Dan kita mengambak ada udur bagi dia untuk tidak dikafirkan, tapi paling tidak orang-orang seperti ini berdosa karena tidak mengoptimalkan dalam mencari ilmu. Ya, terutama umat Islam hari ini. Ada yang belajar agama ini setahun sekali. Ya. Kalau dia ikut Idul Fitri. Ya. Ada yang seminggu sekali bari nunutan. Ada yang ikut khutbah Jumat. Gitu, ya. Bari nyarane gitu. Ya. Ada di antara kita mungkin seminggu sekali. Itu pun masih kurang. Yang kedua adalah orang yang punya semangat mencari ilmu, belajar, tapi dia tidak tahu dalam perkara tertentu. Maka ini jelas udur di sisi Allah. Dia dapat toleransi di sisi Allah Ta'ala. Ya. Dan setiap orang mungkin akan tertimpa poin ini ya, dalam hal beragama. Tapi yang harus dicatat oleh kita, bahwa setiap mukmin harus punya semangat untuk mencari ilmu. Karena ketidaktahuan kepada agama setidaknya berdosa karena tidak semangatnya mencari apa? Mencari ilmu. Ya. Barangkali itu jawaban yang saya sampaikan. Kembali kami ucapkan untuk satu jawaban kembali Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya di luar tema, Ustaz apakah boleh kita memakan harta dari orang Kristen atau non Islam Ustaz? Bolehkah kita memakan harta yang diberikan atau dihadiahkan oleh orang kafir? Ya. Tentunya tafsil. Secara umum menerima hadiah dari orang kafir boleh. Jadi menerima hadiah dari orang kafir adalah boleh. Ya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mendapatkan hadiah dari orang kafir, dari orang Yahudi di saat itu, dan Nabi SAW menerimanya. Ya. Tapi ada poin-poin lain yang harus perhatikan. Pertama, kalau yang dihadiahkan kepada kita perkara yang haram, ya tidak boleh. Jangankan dari orang kafir, dari sesama muslim juga tidak boleh. Seperti menghadiahkan daging babi, menghadiahkan khamr, ya bagi kita tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang dihadiahkan adalah sesuatu yang merupakan milik orang, seperti hasil mencuri, ya kalau mungkin hari ini hasil korupsi, maka tidak boleh bagi kita itu, menerima hadiah seperti itu. Yang ketiga, ketika kita menerima hadiah dari orang kafir, maka ada dua hal juga yang merupakan batasan. Pertama, tidak boleh karena dia memberikan hadiah kepada kita tabjil, ta'zim. Kita mengagungkan kedudukan dia dan memuji-muji gitu ya. Menyanjung-nyanjung orang kafir. Ya, sebab orang mukmin tinggi gitu. Ya. Yang kedua, jangan sampai melemahkan iman kita. Di mana dimungkinkan ketika menerima hadiah itu hati kita terenyuh gitu ya. Sehingga menerima agamanya dan besok-besok kita mengikuti apa? Agamanya. Maka orang tidak boleh dengan menerima hadiah dari orang kafir terenyuh. Sehingga orang mengikuti agamanya gitu. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Hukum asal boleh, tapi ada rambu-rambunya yang wajib kita pahami. Wallah ta'ala Allah. Nah Ustaz, kembali kami ucapkan terima kasih untuk satu jawabannya kembali Ustaz. Kemudian pertanyaan dari pemirsa kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tidak kita menasehati orang lain atau mungkin di sini teman dengan cara menyindirnya Ustaz, karena takut melukai hatinya dan karena tidak berani bicara kita langsung kepadanya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, menyindirnya. Ya, yang dimaksud menyindir itu seperti apa? Mungkin ya sebab di dalam kaidah bahasa Indonesia menyindir itu terkadang mungkin menyakiti orang, melebihi daripada orang itu jelas gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita terutama bangsa Indonesia ya, artinya adat orang Sunda, adat orang kita gitu. Terkadang menyindir lebih menyakiti apa? Tegas gitu ketika menasihati apa? Menasihati orang. Ya. Tapi mungkin yang ada dalam bentuk pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat, ada beberapa metode yang kita belum jelaskan tentunya di sini karena bukan pelajaran itu tentunya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan tanpa menyebutkan nama, seperti la takun misla pulanin au pulana. Janganlah kalian seperti si pulan, si pulana. Gitu. Jadi di sini dengan metode umum. Gitu. Jadi dengan metode umum. Latakum misa pulan, mepulanin. Ya. Yang kedua, bidar bil amsal. Dengan memberikan percontohan. Ini memberikan percontohan. Ya. Yang ketiga, bidar bi, yani bidar bil kisah. Yang ketiga, dengan mengkisahkan. Mengkisahkan. Seperti Nabi SAW mengkisahkan orang terdahulu begini, gitu. Dalam hadis-hadis boleh kita, ya boleh bagi kita, ya artinya semua itu metode Tapi saya katakan tadi, metode itu tepat atau tidak tepatnya ditinjau dari banyak sisi. Orang yang dinasehatinya, kita yang menasehatinya, waktu yang tepatnya. Gitu kan. Tidak semua sesuatu yang dianggap tetap apa tepat dalam satu kondisi akan tepat di kondisi yang lain. Karena metode itu punya tempat, punya waktu, ya. Tepatan dengan orangnya semua itu. Yang penting kita harus belajar dalam kehidupan ini, gitu kan. Dalam kehidupan seperti para ibu, para bapak yang tadi saya sampaikan, kenapa seorang bapak itu harus mengenali anaknya, gitu kan. Mengenali anaknya itu dari banyak sisi. Dari sisi karakternya, dari sisi umurnya, dari sisi perkembangannya, dari sisi kemampuan berpikirnya, dikenali oleh kita. Kenapa mesti mengenali itu semua? Adalah untuk menjadikan pendekatan yang tepat itu. Jadi pendekatan yang tepat. Ya, maka di sini para ibu, saya sering juga sampaikan, guru itu adalah tenaga proporsional, guru itu. Jadi guru itu tenaga proporsional. Maka oleh sebab itu layak guru itu juga dibayar dengan proporsional, gitu ya. Jadi guru-guru di sekolah itu tenaga proporsional, bukan tenaga ikhlas, ya, maaf ya, ngajar mah ikhlasnya gitu. Ya, guru itu adalah tenaga proporsional, maka layak dibayar dengan proporsional, gitu. Karena kalau guru yang seperti zaman dulu, apa guru yang dimaksud ya? Kalau guru yang maksudnya gini aja, anak-anak, ini buku fisika, ini ambil dari pustaka apa gitu. Yang ngajarnya cuma begini ya, anak-anak buka halaman sekian ya, baca ya, ya. Habis dibaca diterangin, anak-anak minggu depan kita ujian ya, gitu ya. Kita ujian dari halaman sekian, habis itu ditilai si pulan nilainya 5, si pulannya. Ya kalau ini memang guru yang bukan guru profesional gitu. Tapi guru profesional itu dia mampu. Ini anak resepun tuh fisika gitu. Karena mengajarkan fisika kayak tabudak lah menteri resepun kan itu. Dipelajari anaknya gini, kemampuannya gini apa, cara mampu berpikirnya, ngajarin fisika itu seperti apa gitu kan. Ya, seperti apa? Ngajar. Ngajar kan kita ngajar biologi. Contoh gitu ya. Kalau ngajar biologi cuma tahu herbivora, karnivora, amfibi, ngapain, buat apa? Menurut saya sih ya itu hanya ilmu sekilas saja, nggak perlu belajar pakai guru kalau hanya itu menurut saya gitu. Kalau belajar biologi hanya mengajar tahu apa itu amfibi, apa itu karnivora, herbivora, nggak perlu guru. Apalagi sekarang era digital, dibuka aja udah bisa. Tapi kalau ngajari biologi sampai anak itu tahu cara melestarikan alam, ya, paham bagaimana melestarikan alam, bagaimana interaksi dengan alam semesta, sehingga tidak ada apa penebangan liar, gitu kan? Tidak ada orang yang apa bikin hotel di tebing-tebing. Nah ini kenapa? Karena kita tidak nyambung pelajaran biologinya, gitu kan? Pelajaran ilmu alamnya tidak pernah nyambung dengan apa yang dinamakan akhlak gitu kan. Kalau guru yang seperti ini guru yang dinamakan tenaga proporsional, dibayarnya harus mahal gitu. Kalau guru yang tadi mana ada sebenarnya tuh kudu pakai guru atuh. Rek ngajarkan herbivora karnivora mah baca wae dina ieu gitu kan. Benar tuh? Apalagi sekarang tuh kudu meuli buku atuh ayeuna mah. Di apa? Di Abah Google ayahnya. Kenaon kemahal-mahal meuli bukunya. Ya. Bayar guru juga sama ya, cuma ngajarin karnivora, herbivora. Cuma ditanya apa itu karnivora, apa itu herbivora. Ngapain itu belajar seperti itu? Ya, tenguntungkeun mau jadi sukses. Ya. Ya, mungkin satu lagi pertanyaannya. Masih ada? Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, misalkan kita terjerumus ke dalam riba dan hal lainnya yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan Allah sedang berlaku kepada kita berupa rumah tangga yang tidak sakinah, harta yang tidak berkah, dan hidup penuh gelisah dan lain-lainnya, Ustaz. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan ridha Allah dari kasus tersebut, Ustaz? Kemudian di antara orang yang dikehendaki Allah, tentunya orang yang tertimpa musibah, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang yang ditimpa musibah seperti mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah dalam rizki, banyak masalah yang menimpa kepadanya. Ada beberapa catatan yang harus dia pahami. Pertama, kita yakin bahwa setiap musibah yang menimpa kepada kita berkaitan dengan dosa. Berkaitan dengan dosa. Maka bagi setiap mukmin yang harus dilakukan, dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan membuka pintu-pintu kebaikan, lembaran baru. Tapi tidak boleh bagi dia untuk menghukumi diri dan menjadikan dia putus asa. Menjadikan dia putus asa, sehingga dia menyebut-nyebut kejelekannya terus itu di hadapan orang. Ini tidak boleh. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Tidak perlu bagi kita umpamanya, wah ini karena dosa saya ini. Yang wajib bagi dia adalah untuk membuka lembaran baru, beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam belajar. Kemudian dia mencari suasana lain seperti berteman dengan orang-orang yang baik, ya, menjauhi pintu-pintu maksiat. Itu yang harus dilakukan oleh dia. Tidak boleh orang sekarang senantiasa dia untuk menceritakan kejelekannya kepada orang lain, kemudian dia menjadi was-was dalam dirinya, kemudian menjadi lemah dalam dirinya. Setiap dia akan melakukan kebaikan, buat apalah saya mah udah itu enggak pantas. Enggak boleh setiap mukmin. Ya. Dan ini yang semestinya bagi orang-orang beriman. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan yang sangat agung, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas wasta'in billah. Ada tiga kalimat, ihris ala ma yanfa' wala ta'jas wasta'in billah. Kata Nabi sallam, bersemangatlah kepada setiap perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Urusan dunia, semangat kita cari rezeki, bekerja. Setiap perkara yang kira-kira manfaat bagi kita, semangat. Semangat untuk akhirat. Artinya setiap amal soleh kita semangat. Wala ta'jas, dan tidak boleh melemah, katanya. Orang pernah melakukan maksiat lemah itu karena aduh aku mau begini zamannya, aku mau orangnya begini, enggak boleh. Dan ada pun yang ketiga apa? Wasta'in billah. Berdoa kepada Allah. Ya, seperti kita Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan-tahapan yang mesti dilewati oleh kita, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir doa tadi Nabi sallam kepada anak muda yang meminta izin berzina. Allah maghfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah ampuni dosanya. Artinya yang udah lewat dia melakukan dosa, ya Allah ampuni dosanya. Dan ini motivasi. Tidak ada dosa besar jika orang itu bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Ini sebuah motivasi. Kedua, wa tahhir qalbah. Ya Allah sucikan hatinya. Maka Nabi SAW mengedukasi agar orang itu suci hatinya. Bagaimana suci hati? Ya menghindari pintu-pintu maksiat, menghindari pintu-pintu keburukan. Wahasin farjah. Ya Allah jaga farajnya. Dengan apa? Ghuddul basar, jaga pandangan, gitu kan? Tidak boleh khulwat, ya, menjaga pandangan, tidak jelalatan. Kemudian apa? Tidak boleh hulwah, tidak boleh berduaan laki-laki dengan perempuan. Wahasin farja, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati pintu-pintu apa? Zina. Ini Nabi SAW mengedukasi ini anak muda, gitu kan? Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga farajnya, gitu kan? Dan ini cara yang sangat agung. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita ke anak, ya. Dalam semua kesalahan anak, dalam semua kesalahan murid, nah itu yang penting. Dan yang terakhir yang saya sering jelaskan begini. Ya, maaf ya, ini penutup. Ini anak muda ini datang kepada Nabi SAW mencurahkan isi hatinya bahwa dia ingin berzina dan minta izin untuk berzina. Dan di hadapan ada orang, beliau mungkin waktu itu tidak merasa malu, gitu. Nah, pertanyaannya hari ini, kenapa anak-anak kita tidak curhat ke kita, gitu kan? Kenapa sedikit sekali murid yang curhat ke gurunya? Berarti ada masalah kita, gitu. Kita ada masalah sebagai bapak, kita ada masalah sebagai ibu, kita ada masalah sebagai ustadz, kita ada masalah sebagai guru. Kenapa murid-murid kita itu tidak curhat? Sedangkan begitu antusiasnya para sahabat itu curhat kepada Nabi SAW. Maka dikatakan mu'alimul awal. Nabi SAW itu guru pertama, gitu, yang mampu dijadikan guru oleh muridnya. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan guru seperti baginda Nabi SAW. Nah, mungkin kita itu tidak punya nilai rohmah, kita tidak punya nilai atifiyah, tidak punya nilai kasih sayang, tidak punya nilai kelembutan, tidak menyenangkan. Nah, ini yang jadi masalah yang harus kita obati sendiri setiap diantara kita, karena pelajaran yang tadi begitu indah, ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini dari hadis Sahih Bukhari.